Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep anti gagal. Ya, resep ini penting. Saya kutip dari surah Al-Anfal ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taati Allah, taati Rasulnya, dan jangan saling mencabut rasa kasih sayang sesama kamu, sesama kita semua. Kalau tiga ini kita laksanakan, maka fa'as-sababiyah fatafshalu, kegagalan itu disebabkan karena kita tidak melaksanakan resep ini. Bukan cuma kita akan gagal, tetapi watadhabari hukum, kita akan secara total kehilangan power, kekuatan kita. Ketika itu sudah terlanjur terjadi, wasbiru, sabar pada fase di mana kamu gagal, sabar pada fase di mana kamu kehilangan kekuatan. Sisa potensi yang ada, biarkan dulu, atur strategi bagaimana bangkit. Saya kembali dulu. Jadi ternyata, resep anti gagal dan bangkit dari kegagalan itu adalah atiullaha. Taat kepada Allah itu adalah energi kekuatan. Sebab Allah itu al-qawiyu, al-matinu, al-jabbaru, al-qaharu. Jadi Allah adalah sumber segala kekuatan, baik dari sisi kreativitas berpikir, keberanian menghadapi tantangan, dan menemukan kreativitas baru. Ini terjadi ketika kita taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Tentu dengan sunnah-sunnahnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa prototipe Rasulullah SAW dan gerakan yang dilakukannya ini harusnya menjadi sebuah inspirasi dan teladan bagi kita semua. Misalnya, secara strategis Rasulullah SAW kemudian berhijrah ke Madinah. Kondisi Madinah saat itu sebetulnya tidak lebih baik dari Mekah, karena secara sosiologis sistem riba dalam ekonomi Yahudi pada saat itu sudah eksis di Madinah. Tatanan sosial Yahudi juga sudah eksis di Madinah. Pertarungan ideologi dan pertarungan sosiologisnya sekaligus pertarungan kulturalnya sebetulnya lebih berat. Rasulullah berhijrah bukan karena takut, karena perintah Allah. Ini energi dari Allah. Yang paling penting, ketika kita konsisten kepada sunnah, akan ada kreativitas baru yang kita temukan, di mana merubah tantangan menjadi sebuah potensi. Tidak melulu melihat potret problematika, tetapi melihat potret potensi. Gagal biasa. Rasulullah juga gagal ketika di Madinah, orang mencangkok tanamannya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Beberapa orang di antara orang ini bertanya kepada Rasul, dan Rasul melarang mereka untuk mencangkok. Di musim panen, orang yang mengikuti saran Rasulullah SAW kemudian panennya gagal. Yang tidak kemudian ikut Rasul, panennya bagus. Rasul kemudian mengakui kegagalannya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya, kita punya hak untuk improvisasi. Tetapi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasul mesti kita ikuti. Atiullaha wa rasulahu. Jangan terlalu mengedepankan rasionalitas, jangan terlalu mengedepankan analisis sebelum sahih ilmunya, sahih sanadnya dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat. Begitulah dalam sebuah perjuangan menuju kemenangan. Rute itu yang harus dilakukan, roadmap itu yang harus diikuti menuju sebuah kekuatan. Dan satu kata kunci, wala tanazau. Naza ini artinya mencerabut paksa. Ketika satu tim kita kemudian mencabut rasa kasih, mencerabut rasa cinta hanya gara-gara persoalan sepele, hanya gara-gara masalah ketersinggungan, kemudian kita mencopot rasa kasih sayang. Kenapa menggunakan kata naza? Sebetulnya kita tidak ingin melakukan itu. Tapi kita paksa, kita habisi rasa kasih kepada sesama. Di sini penyebab kegagalan. Dan tidak setiap pemimpin punya kecerdasan untuk bisa bertahan, bersabar dari yang tidak dia inginkan. Satu kata kunci kalau ingin berhasil. Dalam gerakan, khususnya gerakan Islam. Wala tanaza'u. Jangan saling mencerabut rasa kasih sayang. Jangan saling mencerabut rasa kasih. Tahan emosi, maafkan. Jangan cuma tahan, tidak dimaafkan. Ini bom waktu, satu saat akan meledak lagi. Tahan emosi, maafkan, insya Allah tidak akan meledak. Wasbiru, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, resep anti gagal, taati Allah, taati Rasulnya. Jangan cabut rasa kasih sayang dalam hatimu pada sesamamu, khususnya pada tim kamu. Wasbiru, bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.